kapan waktu sholat sunat isyrok sudah terjawab. Sudah terjawab kan? Oh, 6-2 boleh. Tapi di rumah kami tidak ada jam bentuk iko buya. Mudah caonya. Tengok maghrib. Jam berapa maghrib? Itulah waktu isyrok. Jadi kalau maghrib ari iko 6-2-3, maghrib 6-2-3, berarti isyrok juga 6-2-3. Bagi yang tidak punya jam, cukup tengok maghrib. Di rumah ambo maghrib pun tidak ada buya. Rumah hantu lah tu. Maghrib pun tidak ada jo. Tentang mandi besar bulan Ramadan, kadang mandinya kesiangan. Orang yang waktu azan subuh dalam keadaan junub, ada disebut dalam Sahih Bukhari satu hadis, satu bab tentang orang yang masuk azan subuh dalam keadaan junub. Maaf ibu-ibu. Ada orang tua ambo, mungkin tak sopan. Dekin ko masalah fikih yang boleh jolehkan. Malam tunya junub. Lalu kemudian pas azan subuh tunya junub. Inya berniat, nawaitu sawma ghadin an ada ifadhi syahri Ramadan hadisanatillahi ta'ala. Puasanya sah, hadisnya sahih tentang orang junub masuk azan subuh dalam keadaan junub, puasanya sah. Nanda boleh itu sesudah azan subuhnya junub. Kecuali mimpi, sebab mimpi bukan kuasanya. Loloknya lah itu mimpinya, junubnya sebab mimpi. Itu puasanya ndak rusak. Sebab mimpi bukan, mimpi mana bisa dipesan? Ndak bisa di request mimpi. Ambo ndak mimpi kering, ndak mimpi basah, ndak bisa di request. Yoleh. Apa pandangan Ustaz tentang jamaah tabligh? Jamaah tabligh kok orang memboi namo. Ndak ada nyebut jamaah tabligh. Tabligh sebabnya menyampaikan, menyampaikan ke pintu-pintu rumah orang. Ayo sholat pak, ayo ke masjid pak. Tabligh. Maka jamaah apa tu? Tabligh. Deknya kemana-mana membawa kompor, disobek orang jamaah kompor. Ada lo orang menyebutnya jamaah KUPJ. Gitu. Apa KUPJ? Kelompok ustad-ustad panjang janggut. Gitu. Ada orang menyebut. Inyo tidak ada menyebut dirinya jamaah tabligh. Ini jamaah adalah jamaah sunnah. Itu yang tepat. Sunnah artinya inyo mengajak orang mengamalkan sunnah. Inyo tidak tabligh akbar. Inyo tidak ceramah. Inyo mengetuk pintu-pintu rumah orang. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid pak. Wa'ang alun lahir ambulah ke masjid. Bisa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, ayo kita ke masjid. Ambo ko di Masjidil Haram lebih-lebih malam lah. Tapi nyo tetap jom ngajak ke pintu rumah orang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kebetulan rumah polisi. Jadi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ajak aku lagi sembahyang, ku tembak kepala kau besok. Tiap harinya datang. Iso datang je, iso datang. Lama-lama tersentuh hati pak polisi kok. Ikutnya jamaah tabligh. Sesudahnya ikut, diangkatlah menjadi kapolda. Selamanya jadi kapolda di Pekanbaru, inyo sholat subuh tidak pernah di masjid yang sama. Selama tugas di Pekanbaru, subuh iko di masjid iko, subuh iko di masjid iko, subuh iko di masjid iko, sampainya selesai tugas. Nama tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Aduh, dulu. Selamanya tugasnya bukan baru, sholat subuhnya tak pernah di masjid yang sama. Dan setiap inyo sholat di masjid itu, sodo polisi ikut sholat. Takui atasan. Itulah hebatnya jamaah tabligh. Kalau Abdul Somad sesudah orang ramai di masjid, ramai barunya ceramah. Kalau jamaah tabligh enggak, pintu-pintu preman-preman yang bertato, yang pakai antingnya itu dipanggil Ustaz. Maka banyak artis-artis tobat. Ustaz Dery Sulaiman tuh, itu pemain gitar di Bali dulu. Itu tobatnya tuh deh. Jamaah tabligh, artis-artis metal bertato-bertato. Aduh, orang bertato, biji matonya pun ditato. Bertobat deh jamaah tabligh. Tabligh. Jadi kalau ada orang menyabui jamaah tabligh kok sosek, inyo sosek. Jamaah tabligh berjubah, Nabi berjubah. Jamaah tabligh pakai sorban, Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh berjanggui, Nabi berjanggui. Jadi kalau ada orang mengejek jubah, sorban sama janggui, berarti mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sanggup ikui, tidak sanggup diam. Pernikahan ketika niat ingin berpisah tapi tak jadi karena pertimbangan. Orang ketika nikah itu, kalau dia berniat, ambo berniat nikah 24 jam tunai, maka nikahnya nikah kontrak. Dalam Islam nikah kontrak haram, namanya nikah mut'ah. Zaman dulu pernah nikah mut'ah karena perang. Setelah tahun Khaybar diharamkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh lagi. Tak boleh nikah kontrak. Aku nikahi engkau dengan kontrak sampai tanggal 5 boleh tunai. Syiah yang nikah kontrak. Apa hukum azan di kuburan ketika menguburkan jenazah? Allahu akbar, Allahu akbar. Jenazah nak masuk. Dalil dalam Islam kau 10. Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istizhab, urf. 10. Jangan diingat. Payah halun sarapan mengingat 10. Ada dalam Quran menyuruh kalau kamu mati azanlah di kubur? Tak ada. Ada di hadis menyuruh kalau kamu mati azanlah di kubur? Tak ada. Ketiga, ijma. Ada ijma, kesepakatan ulama kalau kamu mati azan di kubur? Tak ada. Ompek, qiyas. Qiyas ada. Waktu anak lahir keluar di dunia, Nabi mengazankan cucunya Hasan, Husain, azan as-salah. Ada dalam kitab Sunan Tirmizi tentang Nabi mengazankan cucunya. Telingo sebelah kanan, kepala bayi sebelah kiri, telingo sebelah kanan. Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu azan bayi. Yang kue-kue terjagonya. Kalau lahirnya diazankan, datangnya diazankan, maka waktu berangkat pergi pun diazankan. Dalilnya qiyas. Qiyas waktu lahir dengan waktu pergi. Ada dalam mazhab Syafi'i. Yang ndak membuat silakan. Yang ndak membuat tidak apa-apa karena bukan wajib. Tapi suk kalau ada orang mengazankan jenazah waktu nak masuk ke liang kubur atau waktu mau bangkit dari rumah, maka perbuatan itu ada sumbernya, di antaranya dalam sebagian mazhab Syafi'i. Bagaimana cara membayar fidyah puasa? Apa boleh diganti dengan uang? Aslinya awak makan sama fakir miskin. Dek ambo ndak bisa puasa, dek tuo. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang nan ndak tolok puasa, dek tuo, dek sakit yang berkelanjutan. Syawal, Ramadan sakit, Syawal sakit, Zulqa'dah sakit. Makin lama makin sakit. Ndak sehat-sehat. Nama penyakitnya mah akut. Nama penyakitnya diabetes akut, suntik insulin, tak bisa puasa, maka bayar fidyah. Dek awak tak puasa, awak masak, masakan itu yang diantar. Aslinya memberikan masakan. Tak sanggup ngasih masakan, kasih beras. Tak sanggup kasih beras, uangkan senilai beras. Seminim-minim-minim-minimnya, satu mut, 7.5 ons. Tapi ambo menganjurkan jangan pakai batas minimum, tapi pakai porsi. Makan pagi, makan siang, makan malam, menurut standar langgam. Pagi lontong, berapa lontong di langgam? 10.000. Nah, itulah lontong VIP itulah. Pagi 10.000, makan siang 5 boleh, makan malam 5 boleh. Itulah sama teh manis cendolnya. 5 boleh, 5 boleh, 10, 30, 40.000. 10 hari ndak puasa, ompek atu ibu. Oma awak umur 80 tahun ndak puasa, 30 hari. Ompek atu. 1.200.000 bayarkan. Jangan hitung-hitung sama Allah. Nanti Allah hitung-hitung sama awak. Di bawahnya napas setengah. Sama Allah jangan hitung-hitung. Kalau 1.200.000, bayar 1.500.000. Kalau 1.500.000, kasih 2.000.000. Seorang ibu sedang hamil. Ibu hamil biasa, lakinya hamil bau luar biasa. Ibu menyusui, kalau nya ndak sanggup puasa, apa wajib qadha atau fidyah? Kalau ibu hamil, namanya bumil. Bumil, ibu hamil. Kalau ibu hamil indak puasa karena dirinya, ini ndak puasa karena dirinya. Kata dokter, ibu lemah bu, ibu jangan puasa ya. Kalau saya puasa dok? Kalau ibu puasa nanti mimdate mata ya bawati mati. Karena dirinya. Kalau inyo indak puasa karena dirinya, maka inyo kodok saja. Kodok saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, kalau tidak puasa karena dirinya, kodok saja. Tapi kalau tak puasa karena anaknya, ibu sehat bu, tapi janin ibu di dalam lemah. Itu kami tengok, ah lemah je bu. Ah, pakai USG namanya, ultrasonografi, USG, ultrasonografi, menengok anak. Ah kata anaknya. Anak ibu di dalam lemas bu. Kalau ibu puasa nanti anaknya mati, kata dokter. Dokter tadi dokter yang pengajian, bukan dokter yang tak puasa. Cari dokter yang amanah. Kalau dia tak puasa karena anaknya, maka dia konoi duo. Inyo membayar qadha dan mesti membayar fid. Ambo ulang sekali lagi. Kalau dia tak puasa surang karena dirinya, maka dia qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka dia bayar fit kodok dan fit ya, menurut mazhab Syafi'i. Ambo pakai yang menurut mazhab Syafi'i. Laki-laki penting tahu ini, sebab bininya perempuan. Ikopo lu mau jelaskan, sebab kini banyak uang berbini laki-laki. Na'uzubillah, mudah-mudahan anak cucu selamat dari penyakit gilo, penyakit umat Nabi Nuh. Transgender, LGBT. Na'uzubillah. Man mata, siapa yang mati? Wa alaihi siamun, punya utang puasa. Soma'an waliyuhu. Siapa yang mati punya utang puasa, maka ahli warisnya wajib mengganti puasa. Ibu-ibu yang banyak utang puasa, ganti puasa. Anak satu. Satu anak ibu ndak puasa 90 hari. Mengandung anak 30 hari tidak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari tidak puasa. Menyusukan tahun kedua 30 hari tidak puasa. Satu anak 90 hari tak puasa. Ondak mengganti tahun muka, adiknya menyusul. Kok gara-gara ulah apa-apa aku? Maka bapak-bapak bertanggung jawab mengingatkan istrinya, sudahkah kau qadha puasamu? maka ibu qadha setahun insya Allah lunas satu anak. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 8 hari sebulan. 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari 1 tahun inyo bisa puasa 90 hari. Almarhumah ama ambo meninggal umur 70 tahun. Hari Senin 18 Maret 2009 boleh saat sedang puasa sunat habis makan sahur. 70 tahun numonyo puasa Senin Kamisnya ndak pernah tinggal. Ambo tanya, "Mak, waktu mengandung ambo dulu 90 hari ndak puasa, mengandung adik ambo 90 hari lah lunas." Lunas ambo ganti dengan Senin Kamis. Niatnya qadha. Niatnya jangan puasa sunat. Niatnya qadha mengganti dilaksanakan hari Senin hari Kamis, maka dapat pahala duo. Qadha-nya lunas dan pahala puasa sunatnya dapat. Ala hadzihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma